melirik kehadiranmu. Tuhan ku tanya cinta, kemana arah dan tujuannya? Bila memang berpisah, mengapa maut yang pisahkan? Aku memujimu hingga jauh terdengar satu keangkasa. Rintihan hatiku memanggilmu, dapatkah kau dengar nama aku hancur berkeping-keping, tangan dan kaki darah.